lebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Jalan kaki pin.